Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ini masuk ke pembahasan ta'atul a'immah wal umara wa man'ul khuruji 'alaihim. Ta'atul a'immah, mentaati penguasa. A'immah ya, pemimpin, wal umara penguasa, semakna ya. Wa man'ul khuruj 'alaihim, dan terlarangnya khuruj 'alaihim, memberontak mereka. Wa ta'ah li ulil amri fi ma kana 'indallahi mardiyan. Wajtinabu ma kana 'indallahi muskhitan. Mentaati penguasa itu, ya ulil amri, mentaati penguasa adalah pada perkara-perkara yang diridhoi di sisi Allah dan menjauhi segala sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkul khuruji inda ta'addihim wa jawrihim, serta meninggalkan memberontak ketika mereka melampaui batas, wa jawrihim ketika mereka berbuat buruk. Wa taubatu ilallahi, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaima itu kaima ya, masa kaima ya? Apa kaifa mah? Apa kaima? Antum tahu nahunya kira-kira? Kaima, kai sama mah? Mas Dari ya? Atau ilmu kita yang belum nyampe. Dan bertaubat kepada Allah, kaima ya'tifu bihim ala ra'iyatihim, supaya ya'tif kembali kepada waliul amr, supaya waliul amr tadi berlunak, berlembut kepada mereka, ala ra'iyatihim, terhadap rakyatnya. Ada faedah di sini, anjuran ya, ada isyarat apa caranya kalau rakyat itu pengen pemerintahnya lunak terhadap rakyat, dengan cara apa? At-taubatu ilallah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa isyarat yang dikatakan oleh para ulama, kezaliman penguasa itu berasal dari dosa rakyat sendiri. Ya. Makanya beliau mengatakan wa taubatu ila Allah kaima ya'tifu bihim. Ataf, lembut, lunak artinya. Mereka rakyat tadi hendaknya bertaubat kepada Allah supaya apa? Supaya pemerintahnya tadi lunak terhadap mereka di dalam memerintah rakyatnya. Aqul inna ta'ata ulatil umur, sesungguhnya mentaati ulatil umur. Afan, kita baca yang ta'liknya. Qala Ibnu Abil Iz fi syarh At-Tahawiyah, berkata Ibnu Abil Iz dalam syarah At-Tahawiyah, wa amma luzumu ta'atihim, adapun senantiasa mentaati mereka, wa in jaru, meskipun mereka tadi melampaui batas, zalim, fa'li'annahu yatarattab 'alal khuruj 'an ta'atihim minal mafasid, dikarenakan akan termunculkan pada tindakan keluar dari mentaati mereka minal mafasid, dari sekian banyak kerusakan-kerusakan, adhafu ma yahsul min jawrihim, berlipat-lipat ganda dari apa yang terjadi dibandingkan kezaliman mereka. Maknanya memberontak tadi apa? Akan menimbulkan sekian banyak kerusakan berlipat-lipat ganda dari kezaliman penguasa. Balis sabru ala jawrihim takfiru sayiat. Bahkan sabar terhadap kezaliman mereka merupakan apa? Takfiru sayiat. Penghapus dosa. Wa mudha'afatil ujur. Dan juga merupakan apa? Mudha'afatil ujur, berlipat gandanya pahala. Fa innallaha ma sallatahum 'alaina illa li fasadi a'malina. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak menimpakan kepada kita, menguasakan kepada kita penguasa yang zalim, illa li fasadi a'malina, melainkan dikarenakan rusaknya amalan kita. Wal jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Fa 'alaina al-ijtihad fil istighfari wat taubah wa islahil amal. Maka wajib bagi kita untuk sungguh-sungguh dalam minta ampun, taubat dan memperbagus amalan. Makanya kata Imam Al-Muzani, wat taubatu ila Allah kaima ya'tifu bihim ala ra'iyatihim. Bertaubat kepada Allah supaya apa? Supaya penguasa tadi lunak terhadap rakyat di dalam memimpin rakyat tadi. Qala ta'ala wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fuan katsir. Tidaklah menimpa kalian dari suatu musibah, maka itu dengan sebab perbuatan kalian sendiri. Wa ya'fuan katsir. Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari kebanyakan orang. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min 'indi anfusikum. Apakah tatkala kalian ditimpa musibah, ya, sungguh kalian telah mendapatkan musibah yang semisalnya, qultum, kalian akan mengatakan anna hadza, dari mana ini dapatnya musibah seperti ini? Qul huwa min 'indi anfusikum. Katakan itu berasal dari diri kalian sendiri. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyatin famin nafsik. Apa yang datang kepada kalian berupa musik, berupa kebaikan, itu datang dari Allah. Apa yang buruk menimpa kalian, itu datangnya dari sebab diri kalian sendiri. Wa kadzalikan walli ba'dhadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan sebagian orang zalim terhadap sebagian yang lain dengan sebab dosa yang mereka perbuat. Faida arada ar-ra'iyyah ayatakhallasu min dhulmil amir adh-dhalim falyatruku adh-dhulmah. Apabila penguasa menginginkan selamat terlepas dari kezaliman penguasa yang zalim, falyatruku adh-dhulmah, maka hendaklah mereka meninggalkan kezaliman. Makanya para ulama di antara Al-Hasan Al-Basri, mereka mengatakan Al-Hajjaj bin Yusuf itu azabun, merupakan azab. Dulu konon katanya sebelum adanya pemerintahan Hajjaj bin Yusuf, siapa, Marwan ya, sebelumnya itu mereka banyak mengkritik. Akhirnya sudah ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Hajjaj bin Yusuf. Aku katakan inna ta'ata ulatil umur fil haqqi wajibatun. Sesungguhnya mentaati penguasa pada perkara yang benar adalah wajib. Wa yahrumu isyanuhum idza hum amaru bima amara Allah bihi minal haq. Haram memaksiati mereka, menentang mereka, membangkang mereka apabila mereka memerintahkan rakyatnya dengan perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan berupa kebenaran. Walakin, akan tetapi, idza amaru bima siyatin, apabila pemerintah memerintahkan, fala ta'ata li makhlukin, fala ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada al-khaliq. Hakadha yaqulun Nabi SAW. Demikianlah Nabi SAW mengatakan, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada al-khaliq. Qala al-mu'allif wa tarkul khuruj 'inda ta'addihim wa jawrihim wa taubatu ila Allah kaima ya'tifu bihim 'ala ra'iyatihim. Mu'allif menyatakan meninggalkan memberontak terhadap penguasa ketika mereka melampaui batas dan berbuat zalim serta bertaubat kepada Allah supaya penguasanya tadi berlembut lunak terhadap rakyat di dalam memimpin rakyatnya. Kata beliau, al-khuruj ala wulatil al-khuruj ala wulatil umur muharramun, memberontak penguasa hukumnya haram. Waqad waradat fi ahadits sahihatun wa sharihatun, sungguh telah datang hadis-hadis yang sahiha sharihah minha, di antaranya wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim An-Nafi', di situ ada faedah ya, Nafi' maula ibni Umar Abu Abdillah Al-Madani asluhu min biladil maghrib hadus thiqat an-nubala wal aima al-ajilla qala al-Bukhari asal asanid Malik An-Nafi' an ibni Umar, kata Imam Bukhari sanad yang paling sahih adalah Malik Nafi' an ibni Umar, beliau Nafi' maula ibni Umar, kunyanya Abu Abdillah Al-Madani. Qala, kata Nafi', ja'a Abdullah ibni Umar, datang Abdullah bin Umar ila Abdullah ibni Muti', kepada Abdullah bin Muti', sahabat ya, sahabat Abdullah bin Muti', hina kana min atau hina kana min amril harrah, maka na zamanu Yazid ibn Muawiyah. Abdullah ibn Umar datang kepada Abdullah bin Muti' ketika dia menjabat sebagai pengatur wilayah harrah. Atau menyelesaikan masalah ya mungkin ya. Kinakan amin amrin harroh, ketika terjadi urusan masalah harroh. Apalah dokter Fiki, coba cari di syarah. Apa maksud wakan amin amrin harroh? Iya. Ada kejadian apa di harroh ini? Nama wilayah cahnya. Abdullah ibn Umar ila Abdullah ibn Muti' hina kana min amril harrah. Abdullah ibn Umar mendatangi Abdullah ibn Muti' ketika terjadi tragedi harrah. Maka na zamana Yazid ibn Muawiyah, pada saat zamannya Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Faqal utrahu itrahu li Abi Abdurrahman Wisadah, kasihkan bantal kepada Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar datang ke Abdullah bin Muti', kata Abdullah bin Muti', nah kasih bantal. Faqal, kata Abdullah bin Umar, inni lam atika li ajlis, aku datang ke sini bukan untuk duduk. Ataituka li uhadditsaka haditsan sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, aku datang ke sini untuk menyampaikan hadis kepada engkau dengan suatu hadis yang aku dengar dari Nabi SAW. Beliau menyatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man khala'a yadan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamah wala hujjata lahu. Waman mata walaysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyatan. Barang siapa yang melepas tangannya dari mentaati penguasa, maka nanti dia akan menjumpai Allah pada hari kiamat wala hujjatalahu, dalam keadaan dia tidak punya argumentasi, tidak punya alasan. Waman mata walaysa fi unuqihi bai'ah, barang siapa yang mati dan dia tidak ada bai'at padanya, mata mitatan jahiliyah, dia mati sebagai matinya orang jahiliyah. Matinya orang jahiliyah itu maknanya mati dalam keadaan tidak ada penguasa, tidak ada pemimpin. Karena zaman jahiliyah tidak punya penguasa, tidak punya pemimpin. Ini dalil dijadikan sama LDI, wajibnya berbaiat. Ya, Bu Zaki. Kalau tidak baiat, mati jahiliyah, murtad. Kafir kan? Nah, itu tadi. Padahal maksud mata mitatan jahiliyah itu mati jahiliyah itu mati tanpa pemimpin, karena jahiliyah itu mereka itu tanpa ada pemimpin. Wa ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kayaknya ini yang mungkin untuk bisa baca ya, Yaumul Harrah atau Waqatul Harrah. Ini kayaknya perperangan. Ya, pertikaian atau nak mau pemberontakan atau gitu. An ibn Abbas radhiyallahu anhuma. An Rasulullah SAW, man kariha min amiri syai'an falyasbir alaih. Barang siapa yang tidak suka dari pemimpinnya sesuatu saja, maka sabarlah. Fa innahu laisa ahadun minan nasi kharaja minas sultani syibran famata alaih illa mata mitatan jahiliyatan. Dikarenakan laisa ahadun minan nas, tidak ada seorang pun dari kalangan umat manusia ini yang keluar dari mentaati penguasa satu jengkal saja lalu mati di atasnya illa mata mitatan jahiliyah, melainkan mati sebagai mati bangkai jahiliyah, maknanya tanpa penguasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man kharaja min at-ta'ah wa faraqal jama'ah, barang siapa yang keluar dari ketaatan kan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin dari penguasa, famat lalu mati, mata mitatan jahiliyah, mati sebagai mati jahiliyah. Wa man qatala tahta rayatin umiyyah yaghdhabu li asabiyatin, ya, barang siapa yang berperang di bawah bendera kesukuan, marah dikarenakan fanatisme, au yad'u ila asabiyatin, mengajak kepada fanatisme, au yansur asabiyatan, atau dia membela karena asabiya, faqutila lalu mati, fa qatlatuhu jahiliyah, maka terbunuhnya tadi sebagai bentuk jahiliyah. Wa man kharaja ala ummati, barang siapa yang memberontak terhadap umatku, yadrib birroha wa fajraha, dia memerangi yang baik ataupun yang buruk, walaya tahasha min mu'miniha walayafi lidhi ahdin ahidahu falaysa minni walastu minhum, walaya tahasha min mu'miniha, mukmin ini anu kayaknya ya, bukan mukmin beriman ya, kayaknya orang yang memberi keamanan. Cara anda lihat sarannya dulu. Yadrib birroha wa fajirha, dia memerangi yang baik ataupun yang buruk dari penguasa tadi, dari kalangan umat ini tadi. Walaya tahasha min mukminiha, dan dia tidak peduli terhadap yang mukminnya. Walayafi lidhi ahdin ahidahu, dan dia tidak menunaikan kepada penguasa apa yang dia telah ambil perjanjian dengannya. Falaysa minni walastu minhu, aku bukan bagian dari dia, dia bukan bagian dari aku bukan bagian dari dia. Maknanya Rasulullah berlepas diri dari orang tersebut. Walay tahasya, mana walay jubali, dia tidak peduli. Jadi sudah, dia pokoknya memberontak kepada penguasa dari kalangan umat ini. Yadrib birroha, dia perangi penguasa yang bir, baik. Wafajiroha, penguasa yang buruk. Walayatahasya min mu'miniha, dia tidak peduli terhadap yang mukmin dari kalangan umat ini tadi. Walayafi lidhi ahdin, dan dia tidak menunaikan kewajibannya. Ahidahu, tidak menunaikan janjinya terhadap zu ahdin. Zu ahdin itu penguasa mananya. Falaysa minni walastu minhum. An Hudzaifah bin Yaman, dari Hudzaifah bin Yaman. Qala qultu ya Rasulullah, dia mengatakan, ya Rasulullah, inna kunna fi syarrin faja'a Allahu bi khairin, sesungguhnya kami dulu berada pada keburukan lalu Allah datangkan kebaikan. Fanahnu fihi, sekarang kami berada pada kebaikan tadi. Fahal min wara'i hadzal khair syarrun, apakah dari belakang kebaikan ini ada keburukan? Qala na'am. Rasul menjawab, na'am, iya ada. Qultu, fahal wara'u dzalika syarr khairun, apakah di belakang keburukan tadi ada kebaikan? Qala na'am, ada. Qultu, fahal wara'u dzalika al khairi syarrun, apakah di belakang kebaikan itu ada keburukan? Qala na'am. Rasul menjawab, "Na'am, ada." Qultu kaifa? Kok bisa? Kata Hudzaifah, "Kok bisa?" Qal, Rasul mengatakan, "Yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudayah." Akan ada setelahku nanti penguasa yang tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku. "Wala yastannuna bi sunnati," tidak mengikuti sunnahku. "Wa sayaqumu fi marjalun qulubum qulubus syayatin," dan akan tegak memimpin di tengah-tengah mereka para lelaki yang hati mereka hati syaitan. "Fi jusmani insin," di dalam jasad manusia. Qultu, "Kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik?" Apa yang harus aku lakukan kalau aku mendapati hal tersebut? "Tasma'u wa tuti' lil amir," engkau dengarkan, engkau taati penguasa tersebut. "Wa in duriba dhahruka wa ukhidama luka fasma'u wa ati." Meskipun punggungmu dipunggul, hartamu diambil, dengarkan, taati. "Wan Arfajah," dari Arfajah. Arfajah bin Syuraih. Qal, Arfajah nama sahabat ya. Itu punya anak. Siapa namanya? Arfajah. Nah, punya anak laki-laki. Arfajah. Arfajah. Kalau kasih nama anak tuh jangan panjang-panjang. Ya. Pendek. Makruh. Itu tadi. Kalau mau antum nak kasih, ya sudah misalkan. Kalau nak mendua suku kata misalkan. Abdullah, Abdul Hakim. Anak-anak ikhwan-ikhwan keren tapi tidak punya kaidah. Katanya sunni. Sunni itu kalau memang ngaku-ngaku salafi, ikuti gimana para ulama bimbingan cara memberi nama anak. Ya, dulu kata Abdul Mas Ibnu Mas'ud, "Kanu yusammuna abna'ahu bisalihihim." Kata Abdul Ibnu Mas'ud, dulu orang-orang zaman dulu, berarti zaman mereka kan, dulu menamai anak-anak mereka dengan nama orang-orang soleh. Ya Rasul, nama anak beliau dikasih nama orang soleh siapa? Ibrahim. Ya, nama-nama yang turun Al-Quran. Ini nama kadang keren, supaya keren. Ya. Dan lebih dari, ya bukan haram sih, tapi makruh mereka menyebutkan. Kalau terlalu panjang itu tadi. Siapa nama Muhammad? Ya, misalkan ada Muhammad biasanya itu. Siapa yang paling panjang? Siapa? Beno Abu Ubaidillah. Siapa namanya? Beno Abu Ubaidillah. Beno Abu Ubaidillah. Dia mungkin tak kan Abu Ubaidillah tadi ya. Dia mungkin tak ngerti yang panjang siapa, yang Muhammad Akib itu panjang itu. Tidak tahu. Panjang siapa namanya? Muhammad Fasih Al Karam. Siapa Muhammad Fasih Al Karam? Al Karam. Ujungnya dipanggil Fasih. Iya benar. Nah, yang satunya ujungnya dipanggil Akib. Jadi nama aslinya hilang. Coba kasih nama tidak panjang-panjang, Ibrahim. Panggil siapa? Ibrahim dulu kan, Pak? Mbak Ibrahim. Kalau itu kata kita mengikuti birokrasi, konon kata kawan anak yang di capil ini, kaget kerpanya maksudnya ke dalam pembuatan paspornya, itu memang boleh ikut ikut suruh kata. Kan gampang nama bapak. Jadi masuk ke bahasanya nama bin ini, bisa bin. Tidak usah kan buat nama anak, bisa. Tanpa dituliskan ngapain buat anu kan kita ngisi. Iya, tetap. Itu juga haji dah lagi, umroh dah lagi, satu suku kata bisa. Ngati lagi itu. Itu capil belum pernah umroh di waktu dia. Kalau orang pernah umroh tahu. Umroh dah dipersyaratkan lagi tiga suku kata. Itu tadi kalau enggak tahunya. Berarti dia belum punya travel umroh. Ngapa ngomong cek ini? Yang travel umroh ngomong. Dan paspor-paspor yang tuh kemarin kita bawa tuh ada yang enggak diaman, tak dipersyaratkan dua suku kata, satu suku kata. Tak diterima. Abdul Hadi, anak dulu lahir dikasih nama Muhammad Hisham Al-Aid. Pengen dibuatkan akte di Yaman, tak diterima semua Yaman. Tak ada nama kami di sini seperti ini. Cukup Muhammad katanya. Kata Abdul Hadi anak-anak tiga suku kata tak dapat jadi akte di Yaman. Nak pengen lahirkan akte, misalnya lah keluar aktenya Yemen gitu kan, tak keluar. Sudah cukup, jangan panjang-panjang kasih nama anak. Tahu yang dipanggil kan sesuai dengan namanya, cari nama bagus. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Fatah, Abdul Manan. Ya, Arfajah. Nama sahabi. Nah, kalau kasih nama anak tuh ya kasihlah nama-nama yang punya makna yang bagus. Kalau enggak tuh mungkin nama-nama yang ketika turunnya wahyu. Supaya sosok nanti dia besar dia tahu siapa sih namaku ini tadi. Ya figurnya itu tadi. Raisha. Heeh. Ya kan? Kalau ngasih nama Khalid itu enggak boleh katanya. Khalid. Khalid. Khalid. Oh, nampak. Khalid. Perlu ditanyakan. Tapi nampaknya kalau sudah secara zahir ayat ya, penetapan adanya ada khalik selain Allah Subhanahu wa taala itu ada. Fatabarakallahu khairul khaliqin. Nah, tapi kalau ketika dikasih alif lam, apakah dia ni anu? Enggak boleh. Itu tadi. Kalau seperti khalik misalkan anggaplah misalkan enggak boleh kalau khalik. Kalau khatir sama boleh. Fatir. Fatir ke mana khalik sebenarnya? Iya, fatir kan khalik. Kayaknya enggak masalah. Untuk fatir. Anda ingat ada orang Arab, dia ini ribut. Tentang lafaz bada'ah. Jadi sumur kalau enggak salah, masalah sumur. Kisah lugo ini kisah lugo. Kata orang Arab, anak tuh tidak ngerti apa makna bada'ah. Sampai aku melihat ada dua orang Arab berkelahi, rebutan. Satunya bilang, ana badak tuha, ana fator tuha, ana badak tuha, ana fator tuha. Nah, katanya yang alim ini tadi, alim nahwu, nah lupa siapa namanya. Dia bilang, oh berarti makna bada'ah itu maknanya fatoro, badi'us samawati wal ard. Bada'ah itu maknanya mencipta tanpa ada sebelumnya. Contoh. Berarti bada'ah itu maknanya fatoro. Ulama kalau diistilahkan dari contoh ini tadi, berarti lafad fatoro itu lafad yang bisa dipakai untuk makhluk. Tadi dia mengatakan ana fator tuha. Itu tadi. Yang jelas itu seperti lafad arob. Karena itu mana-mana yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa. Arfaja bagus. Abu Arfaja. Saya bilang, sudah punya kunyah belum? Abu Hisham. Itu tadi. Arfaja. Tapi kalau ngasih nama tadi, misalnya Khalid Abdurrahman, terus kita di keluarga atau misalnya dipanggil pakai nama pakai tengahnya Ustaz Rahman, biasanya enggak saya tukar jalan terus jadi dipanggilnya nama bukan yang Abdul pakai Abdulnya tapi yang di tengahnya, misalnya Abdul Manan, ya dipanggil Manan Wei. Ini yang masalah yang nama Allah SWT itu ada dua sih sebenarnya. Ada nama yang mustarok, ada yang an. Ada sifat wasyi bin bas. Katanya kurang tepat panggil seperti itu. Ada sebagian menyatakan la ba'sa, enggak masalah. Misalkan di Abdurrahman dipanggil dengan Rahman, Rahman gitu. Sebab bin bas bilang kurang tepat. Panggil ya abad itu tadi, karena itu kan masuk pembahasan ilmu nahwu apa namanya tarhim, meringkas, namanya tarhim, murakham, nama yang panjang. Mereka tuh kalau meringkas tuh diambil bau pangkal, bukan diambil ujung. Muhammad Muh, Aisyah jadi Aish itu tadi. Nas misalkan Nasihin Nas itu tarhim. Jadi yang dibuang tuh akhirnya, bukan pangkal. Jelasnya Syekh Bakar Abu Zaid menyebutkan nama yang tarkib murakkab itu tadi lebih dari dua suku kata. Beliau menyebutkan makruh. Bukan pakai bukan perkara haram. Yang boleh itu di apa namanya mudhof-mudhof ilaih. Nah terus bagaimana kalau antum pengen nama anak antum tuh supaya terbedakan? Antum kasih nisbat. Nah kayak anak Abdul Hakam, itu kan mudah-mudah filai. Abdul Hakam Al-Badri, ana gunakan nisbat. Nisbat itu punya makna. Hakam itu lahirnya pada malam 14 Muharram, pada bulan purnama. Kasih nisbat Al-Badri. Si Umaymah itu lahir pas azan asar. Azan asar kumandang lahir. Kasih Umaymah An-Nida'iyah. Ana jadi ana itu ana gunakan nisbat. Ini kalau lahiran istri lagi hamil, lahiran kaget, mikirkan lagi nisbatnya. Kebetulan Umaymah itu lahirnya di pagi hari. Jam 7 pagi. Matahari lagi ingin bersinar kan? Nah, kasih nama Umaymah An-Nuraniyah. Nah, ini tadi nisbat. Jadi ana enggak repot lagi kaget ketika dia besar cari nisbat. Nisbatnya kemana? Kan itu buat sejarah kan, kenapa ada Al-Badri, dia kan bisa ceritakan dulu lahirnya ketika di malam hari gitu loh kan, bulan purnama, makanya dinisbatkan. Ya enggak, kalau seperti itu teman-teman punya anak kasih nisbat itu langsung nisbatkan ke wilayah, langsung tulis di akte. Dafa Al-Andudisi. Atau mau mana? Wal Al-Musi misalkan. Antum mau musi sudah. Dafa Al-Musi. Anak antum siapa nama yang kira Arfaja, Arfaja Al-Musi. Ya enggak? Langsung selesai. Enggak repot-repot. Buat nama tuh gampang. Anak pribadi paling males kalau ikhwan bertanya tentang nama. Ngapo? Biasanya kalau dia bertanya tentang nama tuh diskusi dulu dengan dia. Ini nak minta nanya nama apa enggak? Ada yang pernah namanya pokok aku nak yang itulah Ustaz. Oh itu muzakkar untuk jamak muzakkar, anak antum cewek. Nama. Tapi itu nah sudahlah, enggak usah banyak tanya lagi kalau antum enggak usah tanya lah ngomong. Anak nanya gitulah, itu jamak untuk muzakkar, anak antum cewek. Itu tadi. Ah itu kan ikhwan tuh kan enggak paham. Nanya tapi ya. Apalagi kalau request. Ya. Ustaz, ini nama cewek ini. Terus juga kita laki-laki ini anak ingatkan antum yang bujang-bujang. Laki-laki itu punya kendali, tahu enggak? Antum laki-laki jiwa bencong. Bener, anak ngomong ke kebanyakan ikhwan jiwa-jiwa cewek. Lah, disebutkan di kitab fikih laki-laki yang punya hak menentukan nama. Kalau antum anak punya anak, dekat istri anak. Anak kasih nama. Istri anak nanya. Siapa namanya anak kita? Lah seminggu belum, anak seminggu pak belum ada nama. Anak tu tak bisa sebelum lahir kalau ngasih nama. Setelah lahir baru pacak. Jadi seminggu tu saro nyari ke nama tiga anak itu susah pak. Bongkar dulu. Yang paling susah Umaymah sama Umaymah. Buka kitab ini, buka takrib, tahdzib, cari siapa sahabi. Ketemulah Umaymah. Hadis dalam Sahih Musnad. Dia mendatangi Rasul an Umaymah, dari namanya Umaymah. Umaymah itu datang kepada Rasul, dia berbaiat kepada Rasul ingin masuk Islam. Dia nyodorkan tangan, Rasul mengatakan innilah usafihun nisa. Aku tidak mau nyentuh wanita. Nah, fungsinya apa? Seperti ini kalau Arfaja ya, enggak ada seorang Arfaja. Nanti dia ingat. Oh iya ya. Arfaja. Hadisnya Arfaja. Minimal memotivasi dia. Arfaja memiliki sekian hadis. Arfaja itu begini, dia begini. Kapan anak? Ona sutra. Tidak. Ya kalau masih awam-awaman lah, masalah lah. Kalau kalang-kalang ikhwan, ngapo nama Raisha? Nama apa namanya artis lagi terkenal? Nama Raisha yang dinjuk sepeda sama Jokowi itu kemarin. Nah, melok kalau benamu. Kasih nama yang anu. Terus juga lafaz yang gampang diucapkan. Susah enggak antum mengucapkan Raihan apa? Umaymah. Umaymah. Makhrajnya tuh awam lagi enggak susah. Ini makhrajnya kepelinter. Namo apa namanya? Misalkan contoh, ah? Nah, itu insyaallah enggak salah pakai Mus'ab. Itu yang misalkan yang enggak salah, jangan antu. Itu kan pakai sod. Yang susah itu misalkan sering teriltibas antara Zaki sama Zaki. Ya enggak? Zaki sama Zaki. Zai, Zaki sama Zaki, cerdas. Ya kan? Pintar. Nah, itu anak antum siapa? Yang antum inginkan siapa? Ah? Zaki. Pakai Zai. Zai, orang yang suci, bersih ya. Tadi. Zaki. Ujungnya ya Zaki tuh. Yang anu ujung-ujungnya ke Zaki juga kan? Zaki kan maksudnya kan? Ya itu tadi. Psikologi. Misalkan Allah. Siapa yang nama Zok kira-kira? Tidak, Zai dia. Ya, pakai Zok itu misalkan. Itu kalau pakai Zok, jadinya apa? Pakai Zai juga. Gitu. Nah, jadi, nah, ini kan Abid ini bagus sebenarnya. Anak sempat kemarin mau ngasih nama Abid. Atau Abid itu siapa namanya Pak? Abidin. Abidin ya? Abid? Abid Abdillah. Anak itu heran kemarin, kok Abid ya? Anak kemarin sempat ngasih nama anak Abid. Abidur Rahman. Abidur Rahman. Sempat kepikir. Ngasih Hakam itu tadi. Apa Abid ya? Abidur Rahman. Nah, Abid. Jadi Abid. Abid Abdullah. Abid Abdullah itu tadi. Abidul Hakam. Tidak masalah. Abid. Atau misalkan dijamakkan Ibadur Rahman. Tidak masalah. Makanya antum ngerti bahasa Arab itu bisa antum poles sedikit. Yang pertama kasih nama Abdur Rahman. Yang kedua Abidur Rahman. Yang ketiga Ibadur Rahman. Yang keempat Ubaidur Rahman. Ubat, ubat itu kan nan sami. Ubadur Rahman. Tadi ibad tadi ubat. Ya. Baru sampai baru cuman anu. Kan boleh. Ini tadi. Ya. Lanjut. Wan Arfajah dari Arfajah. Arfajah bin Syuraih. Syuraih itu nama bagus ya. Syuraih. Qal Arfajah menyatakan Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahid. Yuridu ayashqa asakum wa yufarriq jama'akum faqtuluhu. Kata Rasul, barang siapa yang mendatangi kalian dalam keadaan urusan kalian itu semuanya dipimpin oleh satu orang laki-laki. Atakum yurid, dia ingin barang siapa yang mendatangi kalian dalam kondisi urusan kalian dipimpin oleh satu orang. Yurid ayasyokko ale asokum, dia datang ingin memecah belah persatuan kalian. Wa yufarrik jama'atakum, dan memisahkan barisan, memecah belah persatuan kalian. Faktuluhu, bunuh dia. Ini dalil bolehnya membunuh pemberontak. Kalau memang tidak bisa dihentikan kecuali dengan cara pembunuhan. Siapa yang membunuhnya? Ya penguasa. Wa Nabi Sa'idul Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW, idza buyi'a li khalifatain faqtulul akhir minhumah. Apabila dua pemimpin dibaiat, maka bunuhlah yang paling terakhir dari keduanya. Kan sudah ada pemimpin resmi, Jokowi. Tahu-tahu ada lagi orang mendeklarasikan pemimpin. Ya kan? Sehingga Indonesia muncul dua pemimpin. Mana yang diperangi? Yang paling terakhir. Dan itu ada ya. Di belahan, ya contoh Yaman. Ya. Kan pemimpin resminya Abdul Rabi Mansur. Tahu-tahu muncul Abdul Malik Al-Husi setelah menang kudeta. Wa anu misalama radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah SAW satakunu umara, akan ada para penguasa. Fata'rifun wa tunkirun. Ya. Akan ada nanti para penguasa yang kalian mengetahui perkara yang ma'ruf dan kalian mengetahui mana perkara yang munkar. Faman arafa bari'ah wa man ankara salimah. Kata Rasul, nanti akan ada para penguasa fata'rifun wa tunkirun, yang kalian tahu mana yang ma'ruf wa tunkirun, dan kalian mengingkari mana yang munkar. Barang siapa yang mengetahui mana yang ma'ruf tadi, dia ikuti maka bari'ah, dia berlepas diri. Wa man ankara, barang siapa yang dia mengingkari, ya, maka dia selamat. Walakin man radhiya wa taba'ah, akan tetapi yang jadi masalah itu adalah orang yang ridho dan ngikuti. Jadi nanti kata Rasul akan ada penguasa yang dia itu tadi melakukan perkara yang ma'ruf, melakukan perkara yang mungkar. Kalian tahu mana yang ma'ruf dan kalian juga mengingkari mana yang mungkar. Siapa yang mengikuti, mengetahui mana yang ma'ruf tadi dia ikuti, mana yang mungkar dia ingkari, itu orang yang selamat. Makanya jangan terlalu taat penguasa, segalanya dimeloi kalau. Ada yang haram, jangan dimeloi. Walakin man radhiya wa taba'a, akan tetapi bagi orang yang ridho dan ngikuti, ini yang jadi masalah. Qalu, mereka mengatakan, afala nuqatiluhum, ya Rasulullah, kalau penguasa yang campur aduk seperti ini, ada yang baik, ada yang mungkar, apakah kita perangi saja mereka? Qala la ma sallau, selagi mereka salat. Wan Auf ibn Malik radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Auf bin Malik, khiyaru aimmatikum alladziina tuhibbunahum wa yuhibbunakum, sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang mencintai, yang kalian mencintainya, mereka mencintai kalian. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Pak Heri. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Kalian mendoakan mereka, mereka mendoakan kalian. Mana tusalluna alaihim, itu mendoakan. Kalian mendoakan mereka, mereka mendoakan kalian. Wa syiraru aimmatikum, dan seburuk-buruk pemimpin kalian, alladzina tabghadunahum, yaitu pemimpin yang kalian itu benci mereka, wa yabghadunakum, mereka juga benci kalian. Sama. Rakyat tak senang penguasa, penguasa tak senang rakyat. Watal'anunahum wa yal'anunakum, kalian mencaci maki mereka, mereka caci maki juga dengan kalian. Qalu, mereka mengatakan, ya qulna ya Rasulullah, afala nunabidhuhum inda dzalik, bolehkah kita lengserkan mereka ketika itu? Rasul menjawab, la, tidak, jangan. Ma aqamu fikumus shalah, selagi mereka menegakkan salat di tengah-tengah kalian, ala, ketahuilah, man waliya 'alaihi walin, barang siapa yang dia memimpin, man waliya alihi walid, barang siapa yang diurusi oleh seorang walin, walin itu pemimpin, amir, faro'ahu ya'ti syai'an min maksiatillah, lalu dia melihat pemimpin tadi mendatangi kemaksiatan kepada Allah, fal yakroh, maka bencilah, ma ya'ti man maksiatillah, apa yang dia datangi dari maksiat tadi, wala yanzi'anna yadan min ta'atin, dan jangan dia mencabut ketaatan, mencabut tangannya dari mentaati penguasa tadi. Wan Ubadah ibn Samit qala, dari Ubadah bin Samit, da'ana Rasulullah SAW fabaya'na, Rasul memanggil kami, kami pun berbaiat. Fakana fima akhada alaina an baya'na ala sam'i wa ta'a fiman syitina wa makrohina, fiman syatona fiman syatina wa makrohina. Dulu Rasul mengambil baiat kepada kami agar kami berbaiat untuk mendengar dan taat, baik kondisi kami lapang ataupun kondisi kami, baik kondisi kami apa namanya, bahagia atau sengsara, dan kondisi kami itu cocok dengan penguasa ataupun tidak cocok dengan penguasa, ya, wa usrina wa yusrina, baik ketika kondisi kami lapang ataupun susah, ya, wa asaratin alina, baik, dan ketika pemerintahnya nak kendak dewek, asarotin alaina itu maknanya pemerintah itu nak lemak dewek, nak lemak dewek itu cek nih, hak rakyat tidak ditunaikan, tapi haknya mereka pengen ditunaikan, apa bahasa kitanya, itu namanya asarot. Yang kita bahasa terserah lah, pokoknya dia itu rakyat disuruh bayar pajak, disuruh nunaikan kewajiban, tapi rakyat tidak dapat fasilitas. haknya rakyat tidak ditunaikan, tapi hak pemerintah, pemerintah pengen ditunaikan. Namanya asharah. Wa alla nunazi' al-amra ahlahu, dan agar kami tidak mencabut urusan itu dari pemiliknya. Faqal, Rasul menyatakan, illa antara kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Kecuali kalau kalian melihat kufuran yang nyata dan kalian punya argumentasi yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya punya dalil. Wa fi hadis Abdullah bin Amr al-As at-Tawil marfu'an, dari hadis Abdullah bin Amr bin al-As, man bay'a imaman fa'ata safqata yadihi, barang siapa yang berbaiat kepada penguasa, fa'atahu, lalu dia memberikan safqata yadihi, memberikan jabatan tangannya tadi, wa samarata qalbihi, buah hatinya, mana buah hati ini tadi tulus gitu loh, falyuti'hu in istata'a, taati kalau dia mampu, fa in ja'a akhar yunazi'uhu, kalau datang yang lain untuk melengserkan, fadribu unuqal akhar, perangi atau pukul, bunuh, sembelih leher orang yang lain tadi, maknanya disuruh untuk perangi. Wal khuruj 'alaihim yanqasimu ila qismain, memberontak terhadap penguasa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, khurujun fi'liyun bisayf wa ma fi ma'nahu, berontak dengan perbuatan, pemberontakan tindakan, yaitu dengan pedang dan yang semaknanya, pedang, apalagi tombak, bom, pistol, senapang, intinya ada tindakan perbuatan atau demo atau dengan lempar batu. Yang kedua, khurujun qawli, memberontak dengan ucapan, bi ayatakallam al-insan fi ulatil amri wa yaqdahu fihim wa yazum wa yuzimmahum da'watan ila khuruj 'alaihim, yaitu seseorang keluar-keluar berbicara, mengkritik penguasa, mencaci maki mereka, mencela mereka, dan mengajak umat manusia untuk memberontak kepada mereka. Hadza kulluhu la yajuz, ini semua tidak diperbolehkan, li'annal khuruj al-qawli sababun lil khuruj al-fi'li. Faedah bukan? Dikarenakan memberontak dengan ucapan sebab terjadinya pemberontakan dengan tindakan. Fala yajuzu lil 'abdi ay ya'mala syai'an min dzalik, enggak boleh bagi hamba untuk melakukan sedikit pun dari hal tersebut. In ankara syai'an falyaktub kitabatan sirriyah. Jika dia ingin mengingkari sesuatu, hendaklah tulis dengan tulisan yang tersembunyi, sir. Fiha nasihatun liulatil amri, pada tulisan tadi ada nasihat terhadap penguasa. Tulis, antum siapa yang mau dikritik? Jokowi. Tulis kop lalu hadis Pak Jokowi, masukkan ke email, ada email kan, sudah dibaca, alhamdulillah. Tidak dibaca tidak masalah, yang penting ada pai. Tulis, ada nomor Jokowi, telepon, halo assalamualaikum Pak Jokowi, nasihati. Iya pada dibaca insyaallah. Wa tabra'u zimmatu wa inda dzalik, dan tanggung jawabnya lepas ketika itu. Hadza wal amal alladzi yanbaghi wa huwa an-nasiha, itu adalah tindakan amalan yang sepantasnya, yaitu dengan nasihat. Amma sani'ul mubtadi'a, adapun tindakan ahli bid'ah, wa huwa al-khuruj al-fi'li bil qaul 'ala ulatil amri, yaitu memberontak dengan tindakan secara ucapan terhadap penguasa, wa ghaliban annama yuqal anhum la yathbut illa al-qalil minhu, dan keseringan apa yang mereka kritikan terhadap penguasa tersebut tidak sabit, tidak valid, melainkan sedikit saja. Hatta wa in thabata la yajuzul kalamu fihi, meskipun valid itu tidak boleh mengkritik, wala ifsya'uhu, ya, tidak boleh menyebarkannya, walal khawdu fihi, tidak boleh menjadikan obrolan panjang lebar. Fa'idha ra'aita ar-rajul yaqul fulan fihi kaza wa kaza min wulatil umur, fa'lam annahu ala bid'atin wa dhalalah. Kalau engkau melihat seseorang menyatakan si fulan itu penguasa ini begini, dia ketahuilah bahwasanya dia berada dalam kesesatan, kebidahan dan kesesatan. Hatta law kana asy-syai' alladzi qalau sahihan, meskipun sesuatu yang dia kritikan tadi benar. Ya. Tapi kan keluar-keluar dia. Makanya di sini kalau Syekh Ubaid Al-Jabiri, ya, beliau menyebutkan ada dua, al-kalam wala ala ulatil umur. Yang pertama dibicarakan di depan umum, itu enggak masalah. Enggak masalah, enggak boleh. Haram. Ya, mungkar aib di tempat umum enggak boleh. Nah, yang kedua kalamul khos. Nomor gimana ya pemerintah kita ini? Ini kan haram begini begini begini begini. Nah, itu masalah yang diperbolehkan. Bukan menggibahi dia ya, membahas ke jangan pula didiamkan. Gimana tentang anu? Kata anu, inilah pemerintah kita ini, sabar deh. Akhirnya muncul beberapa orang dia ngobrolin dia. Gimana sikap kita harus menyikapi penguasa seperti ini? Yang satu membawakan, ini terbukti ternyata gubernur kita begini begini begini. Yang satunya bawakan bukti ini tadi. Oh, ternyata perkara yang mungkar ini tadi. Membahas jadi obrolan khusus. Bukan tujuan untuk memberontak. Itu perkara yang dibolehkan. Dan kalau sampai seandainya dia menuliskan surat dan dia ada pengingkaran, itu perkara yang bagus. Sekali lagi tidak terang-terangan. Bukan maknanya ada penguasa nyeleneh. Antum dengar enggak kabar? Gubernur kita manggil para dukun. Sabar baik akhi. Antum dengar enggak kabar bahwasanya kita seluruh rakyat ini diwajibkan apa namanya? Misalkan ya, seluruh anak-anak kita dilarang untuk bercadar, untuk berkerudung. Sabar baik akhi. Enggak solusi. Ya. Inilah pemerintah akhir zaman. Dia bahas. Oh, apa antum buktinya? Begini, begini, begini. Buat surat, layangkan surat. Itu pembahasan seperti itu, tidak masalah. Dan itu dilakukan oleh para ulama. Atau dengan cara mengkritik secara umum tanpa menyebutkan penguasa atau person. Misalkan muncul keputusan. Itu soniknya Syekh Mukbil. Ya. Kritik-kritik beliau di mimbar Damaj itu, tapi beliau tidak nyebut nama. Sebut pemanu apa namanya haram begini begini begini begini, tapi tidak nyebut nama. Juga ada masalah. Antum diamkan. Tahu-tahu pemerintah apa namanya mengundang para dukun segala macam. Kemungkaran bukan? Dia mentum. Ya buat khutbah, buat muhadharah. Bukan tujuan maksud untuk mengkritik pemerintah, bukan untuk maksud begini dan begini, tapi maksud antum ingkarul mungkar. Itu yang disabdakan oleh Rasul, faman ankara salima. Siapa yang mengingkari dia, ya selamat. Yang tidak diperbolehkan itu tahridun nas, memprovokasi umat manusia. Nah, yang dimaksudkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, orang yang mengatakan fulan ulatul umur begini begini begini, walau kana syi'al ladzi qalau sahihan, meskipun yang dia ucapkan adalah benar, namun kalau di tengah-tengah itu tidak diperbolehkan. Wan nas la yaslam ahadun minhum minal khata', umat manusia tidak ada yang selamat dari kesalahan. Fala yuzu ifsya'u hadzal kalam, tidak boleh menyebarkan perkataan ini tadi. Difahami? Maka yang dilarang apa? Ifsya'u hadzal kalam. Wala naqlu, tidak boleh nukilkannya. Wala tadawulu, tidak boleh menyebarkannya. Tadawul. Wa kaifa wal katsir mimma yusha wa yu'lam wa yatakallam fihi fi'atun minan nas minal juhal wa tullab hadza aktsaru kadzibun wa iftira'un wa batilun. Bagaimana? Sungguh sangat banyak dari perkara-perkara yang sudah tersebar, sudah diketahui, dan sekian banyak umat manusia berbicara padanya dari kalangan orang-orang jahil, para penuntut ilmu. Wa hadza aktsaru kadzibun, ini kebanyakannya adalah dusta, waftira'un, kebohongan. Wa batilun adalah kebatilan. Wallahu ta'ala alam. Ya.